Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu da. Amma ba'd. Nah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qawluhu وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan barang siapa yang يَرْغَبُ عَنْ, membenci, meninggalkan, millati Ibrahim, millah atau keagamahnya Ibrahim, yaitu millatul tauhid wal hanafiyah, illa man safiha nafsah, kecuali orang yang safiha nafsah, orang yang dungu. Walaqad istafainahu fid dunya wal akhirah, dan sungguh kami, kata Allah, telah istafainahu, memilihnya, yaitu Ibrahim, fid dunya, di akhirat, fid dunya, di dunia, wa innahu fil akhirah, dan dia di akhirat, laminas salihin, termasuk diantara orang-orang yang saleh. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, qaulullah ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim, yakni man yatrukuha. Yarghabu an artinya yatruku. Fa ar-raghbatu an syai'i tarkuhu. Ya, jadi kata raghbah jika digandengkan, disandingkan dengan huruf jar'an, maka maknanya meninggalkan. Membenci, meninggalkan. Amma ar-raghbatu fi syai', adapun jika digandengkan dengan huruf jar fi, raghiba fi, artinya kata syaikh, fa innaha talabahu, maka dia menginginkannya, mencintainya. Sehingga makna ayat wa man yarghabu an millati Ibrahim, dan orang yang membenci, meninggalkan, membenci agama Ibrahim, illa man safiha nafsah, hanyalah orang yang safiha nafsah, memperbodoh dirinya. Wa millatu Ibrahim, dan millah Ibrahim adalah at-tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jal, tauhid dan ikhlas, ikhlaskan amalan untuk Allah azza wa jal. Ini millahnya Nabi Ibrahim. Jadi jika kita ditanya apa millah Ibrahim, millatu Ibrahim tauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang benci agama Ibrahim hanyalah orang yang safiha nafsah. Wa safahu, makna safah huwa al-khiffatu fil 'aql. Al-khiffah fil aql, ya, kurang akal. Istilah kita dungu. Orang yang dungu, orang yang akalnya kurang. Istilah awamnya tidak cukup satu. Tidak cukup. Istilah awam apa? Tidak cukup satu. Orang dungu, nah, istilah awamnya tidak cukup satu. Al-khifatu hilal, ya, kurang apa? fahuwa safihun fi nafsihi, dia dungu pada dirinya, wahuwa yaz'umu annahu aqil, dalam keadaan wahuwa yaz'umu, dalam keadaan dia menyangka annahu aqil, bahwasanya dia berakal, wa annahu hakim, dan dia menyangka bahwasanya dirinya hakim, bijaksana, wa mudrikun lil umur, dan mengetahui atau memahami segala perkara. Nah, ini persangkaan dia, padahal di waktu yang sama dalam dirinya ada kedunguan. Walakinnahu fil haqiqati safihun, kan, tetapi dia pada hakikatnya safih, dungu. Falladhi yatruku minnata Ibrahim safihun, maka orang yang meninggalkan millahnya Nabi Ibrahim adalah orang yang dungu, orang yang safih. Tidak ada orang yang meninggalkan millahnya Nabi Ibrahim melainkan orang yang dungu. Nah, ya. Dan siapa yang meninggalkan millahnya Nabi Ibrahim? Al-kuffar, al-musyrikun, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, mereka adalah orang-orang dungu. Iya. Bagaimana tidak dungu menyembah sesuatu alladzi la yanfa' wa la yadur, menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kemudaratan. Nah, dan ini termasuk di antara ya barahin at-tauhid. Dilalah wadihah tentang tauhidullah adalah lemahnya makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu sekaligus menunjukkan lemahnya akal-akal orang-orang musyrik. Naam, menyembah jamadat, ya'buduna al-jamadat, mereka menyembah benda-benda mati. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kalian menyeru mereka sembahan-sembahan itu, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa-doa kalian, seruan-seruan, panggilan-panggilan kalian. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, la yasma' wa la yusir, tidak melihat, wa la yughni 'anka syai'an, dan tidak mencukupimu sedikit pun. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita ya khifatul aql, kedunguan orang-orang musyrik. Naam. Sadaqallahu al-azim, maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa mustafiha nafsa, orang yang meninggalkan millahnya Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang dungu. Kemudian walaqad istafainahu, penjelasannya yakni ikhtarna Ibrahim alaihi assalam, kami telah memilih dia, yaitu Ibrahim alaihi salam, fid dunya, di dunia. Ikhtarahu, ikhtarahu Allah an yakuna nabiyan wa an yakuna khalilahu alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim sebagai nabinya dan sebagai kekasihnya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, ya, jadikan sebagai orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia terpilih. Al-Mustafa. Nah. Di dunia wa innahu fil akhirati la minas salihin, dan sungguhnya dia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu, ketika Rabbnya berkata kepadanya, aslim, berserah dirilah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berserah diri. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim menjawab, aslamtu, aku berserah diri terhadap Rabb semesta alam. Akhlasa dinahu lillahi azza wa jalla wa taraka ibadat al-awthani wal asnam. Nabi Ibrahim mengikhlaskan agamanya untuk Allah Azza wa Jal dan meninggalkan ibadah terhadap al-awthan wal-asnam. Al-awthan kullu ma'ubila min dunillah. Adapun al-asnam ma'ubila min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala berupa berhala-berhala. Jadi asnam lebih khusus daripada awthan. Asnam adalah berhala-berhala, sembahan-sembahan yang na'am disembah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan oleh penyembahnya dibentuk, ya, berbentuk mangkusyah, terpahat berhala. Adapun awthan lebih umum. Apa saja yang disembah selain Allah? Matahari, awthan. Bulan yang disembah selain Allah, awthan. Di zaman kita yang banyak kuburan, itu masuk awthan. Bukan asnam, tapi awthan. Nabi Ibrahim meninggalkan itu semua. Wakastaraha dan wakastaraha al-hattamaha. Hattama sama dengan kastaraha. Hattama syai' yani kastarahu. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Wa tabarra'a min ahliha, dan juga berlepas diri dari penyembahnya. Wa hasala lahu ma hasala minal idza. Dan kemudian beliau mendapatkan, memperoleh apa yang beliau peroleh berupa gangguan dari kaumnya. Dalam surat Al-Anbiya, qalu harriquhu. Kaumnya mengatakan, harriquhu, bakar dia. Wansuru ahlihatakum in kuntum fa'ilin. Dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qulna ya naru kuni bardan assalaman ala Ibrahim. Qulna ya naru kuni barda. Lalu kami kami berkata, wahai api, ya nar. Allah merintahkan kepada makhluknya itu api yang membakar Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, menjadilah kamu dingin. Subhanallah. Inna ma'amruhu idha arada syan an yakula lahu kun fayakun. Nah, sifat api itu panas membakar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki api menjadi dingin dan tidak membakar. Hanya mengatakan kuni barda, jadi dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan terhadap Ibrahim. Artinya apa? Api yang tadinya sifatnya panas dan membakar menjadi dingin dan tidak memudaratkan Ibrahim. Ibrahim selamat. Yang padahal sudah dilemparkan ke tengah-tengah api itu. Nah, belum mendapatkan gangguan, ya, cobaan dan siksaan dari kaumnya. Demikian keadaan para nabi dan rasul yang berdakwah kepada al-haq, ad-da'i ila Allah. Labudda ayyanal ma yanaluhu al-anbiya war rusul. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Walaqad kudzibat rusulun min qablika wa udzu. Telah didustakan para rasul yang datang setelah Muhammad wa udhu, dan mereka diganggu. Nah, mereka disiksa oleh kaumnya hatta atahum nasruna. Mereka bersabar. Mereka bersabar. Sabaru, mereka bersabar sampai datang pertolongan kami. Idh qala lahu rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Aslim yani inqad li rabbil alamin. Aslim artinya inqad. Dari inqadah, inqad fi'il amarnya inqad. Huzifat al-alif. Tunduklah kepada Rabb semesta alam azza wajal, wala tanqad li ghairihi, dan jangan kamu tunduk terhadap selainnya. Nah, selesai penjelasan tentang ayat ini. Qala wa fi had, nah wa fihi hadits al khawarij qad taqaddam. Yani kata Syekh Shalih Al Fauzan, ai fi hadzal bab. Ya. Dan juga terkait dengan bab ini, ya. Al hadis allazi fi awal al bab. Hadis yang disebutkan di awal bab, allazi qablahu. Bab sebelumnya, bab sebelum bab ini, yaitu babu maja'a, bab tentang annal bid'ah syaddu minal kabair. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna ilaih, hadhihi bid'atul khawarij. Artinya hadis yang disebutkan pada bab sebelumnya tentang khawarij juga bisa disebutkan dalam bab ini. Qala wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, inna ala abi fulan laysu li bi awliya, innama awliyaihi, innama awliyai al-muttaqun. Nabi alaihissalatu wassalam juga bersabda, sungguhnya ala abi fulan, keluarga abi fulan, laysu li bi awliya, bukan termasuk diantara awliya, bukan termasuk diantara ya wali-waliku. Nah, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari alu abi fulan, tidak disebutkan. Inna ma auliya'i al-muttaqun, sungguhnya auliyaku, wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tentang makna wali al-wilayah. Qala Syekh Shalih Al Fauzan, laysu li bi awliya min al walayah wa hiya al mahabbah. Al walayah bi fathah wa nun, artinya mahabbah, kecintaan. Para wali, wali Allah berarti orang-orang yang Allah cintai. Wali Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang didekatkan. Ammal wilayatu, adapun wilayah dengan dikasra wawunya, dilkasri fahiyal mulku wa sultah, kerajaan dan kekuasaan. Ini dari sisi bahasa, ya. Makna walayah. Walayah, awliya itu dari kata, dari masdarnya walayah. Masdar awliya, walayah, di fathah wawunya. Bukan di kasro. Adapun jika di kasro, maka maknanya berbeda. Maknanya adalah kekuasaan dan kerajaan. Al-wilayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam, yatabarra'u mimman laysa ala dini sahih. Berlepas diri dari orang-orang yang tidak berada di atas agama tauhid. Beliau mengatakan, inna ala abi fulan laysu li bi awliya. Nabi berlepas diri. Kenapa? Karena mereka tidak berada di atas agama tauhid. Walau kana min aqaribihi, fin nasab. Meskipun orang tersebut termasuk di antara kerabat beliau dalam hal nasab. Ya. Jika dia tidak berada di atas agama tauhid, maka Nabi berlepas diri darinya. Fa innahu la yuhibbu, sungguhnya Nabi tidak mencintainya. Meskipun kerabatnya dalam hal nasab. Nah, walaitu lahu bi auliya, bukan termasuk wali-wali Nabi. Yakni la yuhibbuhum, artinya Nabi tidak mencintai mereka. Madamu ala ghairi dini sallallahu alaihi wasallam, selama mereka berada di atas selain agama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau di zaman kita ada istilah habaib. Ya, habib, habib mengaku sebagai keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam ya, la yuhibbuhum, tidak mencintai mereka kecuali jika mereka berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, walaupun dia habib, ada garis keturunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi melakukan bid'ah, melakukan kesyirikan, maka tidak bermanfaat nasab tersebut. Nah, ya, jadi jangan tertipu dengan gelar habib. Jangan tertipu. Itu bukan tolak ukur. Karena Nabi mengatakan, ya innama auliya'i al-muttaqun. Ya, orang yang aku cintai, ya, istilah mereka habib, habib, habib, ya ini mahbub, yang dicintai. Nah, habibi, apa artinya habibi? Habibku apa? Habibi, ya. Orang yang aku cintai. Nah, jadi mereka itu mengaku orang-orang yang dicintai Nabi. Karena ya alasannya masih keturunan Nabi. Nabi mengatakan innama auliya'i al-muttaqun. Nah, percuma mereka mengaku habib kalau menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yakni thariqah Nabi alaihi salatu wassalam. Walakin auliya'ur rasul humul muttaqun. Akan tetapi wali-wali rasul, orang-orang yang rasul cintai adalah orang-orang yang bertakwa, sawa'un kanu min aqaribihi au min ghairihim. Sama saja apakah mereka termasuk di antara kerabatnya ataukah selainnya. Nah, baik. Ya, tentu kalau dia bertakwa di atas sunnah thariqah Nabi alaihi salatu wassalam, maka terkumpulkan padanya apa? Dua keutamaan, kan begitu. Samping dia habib, dia wali rasul sallallahu alaihi wasallam, dia juga sebagai orang yang bertakwa. Nah, keutamaan. Tapi bagaimana kalau dia bertakwa tapi bukan dari keturunan Nabi? Dicontohkan di sini fa Salmanu al-Faris. Salman al-Faris dari negara Faris. Bukan Arab, Faris itu Persia. Wabilal ibn Rabah al-Habashi. Habasha. Dari negara Habasha, Ethiopia. Bukan Arab. Ya, bukan keturunan Nabi. Wa Suhaib ar-Rumi. Suhaib dari Romawi. Nah, bukan Arab. Ha'ula'i laysu min aqaribihi. Ya. Mereka bukan Arab, apalagi kerabat Nabi, kan begitu. Mereka-mereka ini Salman al-Farisi, Bilal ibn Rabah al-Habashi, Suhaib ar-Rumi, bukan termasuk dari kerabat-kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Innama hum minal mawali. Mereka itu termasuk di antara mawali, maula-maula, bekas-bekas budak yang merdeka. Subhanallah. Sudah bukan orang Arab, bukan kerabat Nabi, ya, bekas budak lagi. Tapi Allah muliakan mereka. Wa ma hadza, bersamaan dengan ini saru aqraban nasi ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ya menjadi orang yang terdekat, manusia yang terdekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, wa ahabbahum ilaih, dan manusia yang dicintai, termasuk di antara manusia yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Li'annahum mu'minun. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Bainama Abu Lahabin aduwwun lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keadaan Abu Lahab musuh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa huwa ammuhu akhu abih. Dalam keadaan Abu Lahab pamannya, saudara dari bapak Nabi alaihi salatu wasallam, saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, wa ma hadha faqad tabarra'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan ini Nabi alaihi salatu wasallam telah berlepas diri darinya. Faqad tabarra'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Walaysat al-mas'alatu mas'alatah qarabah. Jadi permasalahannya sekarang bukan permasalahan kekerabatan, bukan. Wala syarafa li al-qarabati minar rasul sallallahu alaihi wasallam biduni din. Wala syarafa, dan tidak ada kemuliaan terhadap kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa agama. Tidak ada kemuliaan. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang selalu mengaku habib habaib. Amma idza kana ala dinir rasul sallallahu alaihi wasallam falahu syaraful qarabah wa syaraful din. Adapun jika dia berada di atas agama Nabi alaihi salatu wassalam, maka baginya kemuliaan kekerabatan dan kemuliaan agama. Fa yastami'u lahu asy-syarafan. Sehingga berkumpul untuknya dua kemuliaan. Jika dia habib sekaligus apa? Bertakwa, berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, thariqah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Amma idza lam yakun indahu dinun fala tanfa'uhu silatul qarabah abadan ma'a mukhalafatid din. Adapun jika dia tidak memiliki agama, maka hubungan kekerabatan tidak bermanfaat untuknya selamanya. Ma'a mukhalafatid din, jika dia menyelisih agama. Walihada tabarra'a sallallahu alaihi wasallam min ali abi fulan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam berlepas diri dari keluarga abi fulan. Faqala laisu li bi awliya, bukan wali-wali. Fa inna awliya'ahu al-muttaqun, karena sesungguhnya wali-wali Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang-orang yang bertakwa. Min ayyi jinsin kanu. Ya. Dari jenis apa saja mereka, orang-orang bertakwa. Nah, apakah dari Arab ataukah dari Ajam? Min jinsil Arab, sawan kana min jinsil Arab atau min jinsi al-Ajam. Selama mereka bertakwa, maka mereka adalah wali-wali Nabi alaihi salatu wassalam. Fa hadza fihi bara'atu minal musyrikin. Maka di sini ada bentuk bara'ah, berlepas din dari orang-orang musyrik. Walau kanu min qurabati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka termasuk dari kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa fil hadis man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Artinya amal solehnya kurang, ketakwaannya kurang, maka nasabnya tidak bisa menambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlambat-lambat beramal meskipun dia dari keturunan dari nasab yang tinggi, seorang bangsawan, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia, tidak bisa mengangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau sudah nasabnya rendah, amalannya lambat lagi? Kan begitu, semakin rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nah, jadi orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Belum masuk waktu? Nah, ahlul ilm mensyarah hadis ini menjelaskan bahwasanya di masa Nabi alaihi salatu wassalam, inna ala abi fulan yani al-murad bi fulan abu talib atau abu al-as ibnu umayyah abu al-as ibnu umayyah Abu Talib dan Abu Al-As ibn Umayyah. Nah, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa fihi aydan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikra lahu anna ba'd as-sahaba qala amma ana fala akulu al-lahma wa qala akharu amma ana fa'aqumu wa la anam wa qala آخر أما أنا فلا أتزوج النساء. Dan dalam bab ini juga, terkait dengan bab ini juga, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepada beliau bahwasanya ada sebagian sahabat berkata, yakni para sahabat ini datang kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan tentang ibadah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian mereka menganggap ibadah tersebut sedikit dan tidak atau belum cukup bagi mereka. Lalu mereka mengatakan amma ana fala akulu lahm, adapun aku maka aku tidak akan memakan daging. Yang lain mengatakan adapun aku maka aku tidak akan tidur, ya, aku akan sholat malam. Fa'akum wala anam, sholat malam dan tidak tidur. Yang lain mengatakan adapun aku maka aku tidak akan menikahi wanita. Nah, membujang. Ya. Sebagian lain mengatakan amma ana fa'asum wala uftir, aku berpuasa dan tidak berbuka, puasa terus. Nah, mendengar itu faqala sallallahu alaihi wasallam lakinnani aqumu wa anam, kan tetapi aku salat dan aku juga tidur, wa asum wa aftir, aku berpuasa dan juga aku berbuka, wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi wanita-wanita, wa akulu allah, dan aku makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk dari golonganku. Hadis ini riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nah, penjelasan hadis ini pertemuan selanjutnya.